ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian dikatakan di dalam hadits, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata beliau, sungguhnya di antara umatku ada 30 pendusta yang mengaku nabi. Ya, kalau dibaca nanti di sejarah orang-orang yang mengaku nabi, itu akan muncul 30 orang yang mengaku apa? Mengaku nabi. Semuanya pendusta. Dan para pendusta ini menganggap bahwa diri mereka adalah nabi. Iya. Wa ana khatamun nabiyyin, kata nabi, padahal saya akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, kalimat tidak ada nabi ya setelahku ini bantahan. Ini haditsnya mutawatir ya, tidak ada nabi setelahku. Haditsnya mutawatir. Iya. Ini bantahan terhadap orang-orang Ahmadiyah dan selainnya. Menganggap bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka katakan khatamun nabiyyin itu bukan penutup artinya. Khatam itu artinya cincin para nabi. Ya. Jelasnya? Nah, itu ucapan mereka. Dan itu kebatilan ya, sebab di riwayat ini tegas khataman nabiyyin, dan ditegaskan mana khataman nabiyyin. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Kalimat ini tidak bisa mereka rubah. Dan ini dalam hadits yang mutawatir. Baik. Jadi ahlul bidah seperti itu. Dia mau merubah apa saja dari ayat maupun hadits. Iya. Ada keadaan satu sudut bahasa yang membenarkan, tapi akan tampak kebatilannya nanti dengan dalil-dalil yang lain. Akan tampak kebatilannya dengan apa? Dalil-dalil yang lain. Itu ambil kaidah seperti itu. Iya. Karena agama ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrulllah tabaraka wa taala. Ya. Sungguh pun demikian, akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah. Orang yang menghinakan dan menyelisih mereka tak akan memudaratkan mereka, tidak membahayakan mereka sampai keputusan Allah Tabaraka wa Taala datang. Iya. Dan ini pengabaran ya, bahwa umat ini di setiap generasi, di setiap zaman pasti ada sekelompok orang yang menegakkan kebenaran. Tak mungkin itu alfa di tengah umat. Ya, hanya saja kekuatan membedakan. Kadang dia lebih mendominasi dan kadang lemah. Kan begitu. Tetapi kelompok ini selalu ada, tetap ada pada setiap masa yang menampakkan kebenaran. Iya. Baik. Karena itu seorang itu berpikir kebaikan untuk dirinya. Kalau engkau tidak menjadi penolong agama Allah, akan ada orang-orang lain yang akan menolongnya. Iya. Kita ini yang perlu kepada agama, dan kita yang perlu kepada kebaikan. Adapun agama akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisi pendalilan penulis dari hadits ini saya pikir jelas ya. Ada dua kalimat di sini terkait dengan masalah akan ada di tengah umat ini yang ikut kepada kaum musyrikin. Ya, ikut kepada kaum musyrikin itu satu, dan yang kedua akan ada sekelompok dari umat ini yang menyembah berhala. Maka ini tegas sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Hadits ini banyak pelajarannya dan faedah terkandung di dalamnya. Iya. Dan ini hadits dari hadits-hadits yang agung, patut untuk direnungi. Banyak dikaji sebenarnya hadits ini. Di dalam hadits ini terdapat bahwa kesyirikan akan terjadi di tengah umat ini. Nah, hadits ini bantahan terhadap orang-orang yang menafikan kesyirikan terjadi tengah umat atau menyepelekan hal itu. Iya. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam hadis tanda dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan berita-berita. Ya, dan apa yang beliau kabarkan ini kebanyakannya telah terlihat. Dan terdapat di dalam hadis bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau doakan umatnya jangan sampai tertimpa paceklik umum, jangan sampai dibinasakan oleh musuh mereka. Ini kan menunjukkan kasih sayang beliau terhadap umat. Dan terdapat di dalam hadis peringatan akan bahaya berselisih, bahaya perselisihan. Karena kebinasaan umat itu datangnya sebagian dari mereka membinasakan sebagian yang lain. Ini semuanya berasal dari perselisihan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahaya dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Jadi dai itu bukan cuma mengajak kepada kebaikan. Ada dai-dai mengajak kepada neraka waliyadhu billah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, wadu'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum qadhafuhum fiha, siapa yang menjawab seruan mereka, maka para dai ini akan melempar mereka ke dalam neraka. Iya. Jadi ada yang seperti itu. Nah. Katanya kharajat tsa'labu yawman bilibasil wa'idina. Suatu hari serigala itu keluar, dia memakai pakaian para penasihat. Jadi tidak ada gunanya dia keluar pakai jubah, pakai sorban, pakaian penasihat, ya mukanya tetap serigala, ada ekornya, ada taringnya, jelas ya. Jadi orang yang berkedok dengan kedok agama, dia mengajak kepada kerusakan, kebatilan, akan terlihat. Baik, dai-dai yang mengajak kepada api neraka. Kalau bahasa dalam hadis di sini, al-aimal mudhillin, para panutan yang menyesatkan. Para panutan yang apa? Yang menyesatkan. Ya. Dan terdapat bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Terdapat di dalam hadis juga kabar gembira bahwa kebenaran itu tidak akan hilang sama sekali. Tidak akan hilang secara keseluruhan. Nah, akan selalu ada dari umat ini yang tampil menampakkan kebenaran. Ya. Dan terdapat bahwa ahlul haq itu dia jangan tertipu dengan banyaknya manusia yang menyimpang, sedikitnya pengikut. Itu bukan ukuran. Kebenaran itu diukur dengan apa? Berada di atas perintah Allah, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di sini peringatannya tentang akan adanya nanti para pendusta yang mengaku nabi. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 14 pembahasan. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa masail. Yang pertama, al-ula tafsiru ayatin nisa, tafsir ayat surah An-Nisa. Iya. Apa tafsir ayat surah An-Nisa yang dimaksud? Ayat yang disebutkan di awal bab tadi, ayat alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi. Iya. Telah kita baca ya dari tafsir ayat ini, yang sisi pendalilannya dari ayat bahwa ahlul kitab melakukan hal tersebut. Di antara mereka ada yang beriman kepada jibit dan tagut. Iya. Maka di tengah umat ini juga akan ada yang mengerjakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kata beliau, tafsiru ayatil ma'idah. Ini dalil yang kedua yang disebut oleh penulis. Sisi pendalilannya sama dengan ayat sebelumnya. Al-thalithatu tafsiru ayatil kahfi, penafsiran ayat surah al-kahfi. Ini juga sama. Al-rabi'atu wahiyya min ahammiha, dan yang keempat, ya permasalahan yang paling pentingnya, di antara yang paling pentingnya, ma ma'nal imani bil jibi bil jibti wat tagut fi hadzal mawdi', hal huwa i'tiqadu qalbin am huwa muwafaqatu ashabiha ma bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Pengertian tentang keimanan kepada jibit dan tagut pada pembahasan ini, di tempat ini, apakah sebatas keyakinan di hati atau mengikuti para pengikut jibit dan tagut sekalipun dengan kebencian terhadap keduanya dan dia mengetahui kebatilannya. Maksudnya di sini penulis ingin mengangkat pembahasan ini tentang masalah membenarkan jibit dan tagut, mengimaninya. Apakah maksudnya mengimani jibit dan tagut, keyakinan hati dia mengimani jibit dan tagut, ataukah maksudnya ya dia tahu bahwa ini jibit dan tagut, dia tahu, tapi orang yang beriman kepada jibit dan tagut ini dia sepakati, dia lakukan perbuatan sama dengan perbuatan mereka, tapi mereka benci kepadanya dan tahu tentang apa, kebatilan jibit dan tagut. Yang mana yang dimaksud, yang pertama atau yang kedua? Ini disengaja diungkap oleh penulis ya. Ya, ingin beliau tegaskan bahwa maksudnya beriman kepada tagut itu, apa, beriman kepada jibit dan tagut itu bukan keyakinan hati. Karena orang-orang Yahudi disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna, apa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal kitab mereka sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka, kebenaran tahu mereka. Tahu. Tapi yang mereka lakukan di sini, mereka itu melakukan pekerjaan perbuatan sama dengan itu. Jelas ya? Karena itu kekafiran itu kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan keyakinan, dan kadang dengan apa? Keraguan. Dia bisa kafir karena hal-hal tersebut. Baik, ini dipahami ya? Ya, penulis di sini ingin menegaskan, kadang sebagian manusia seperti itu, dia jatuh di dalam kekafiran-kekafiran nyata. Oh, niat saya tidak seperti itu, maksud saya tidak seperti itu. Ya, sebagian amalan itu tidak bermanfaat, apa dia maksudnya? Jelas ya? Tapi yang dilihat bagaimana zahirnya mencocoki dari kekafiran tersebut. Baik. Kemudian al-khamisatu, yang kelima, kata beliau, qauluhum innal kuffara alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Pernyataan ahlul kitab kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin, bahwa jalan mereka, dan ini pernyataan ahlul kitab, ya, yang mereka ini, ahlul kitab ini, yang mereka mengenal kekafiran mereka, ya, bahwa mereka ini lebih bagus jalannya daripada orang-orang yang beriman. Iya, lebih bagus jalannya daripada orang-orang yang beriman. Diperbaiki ya sebagian kalimat di terjemahan itu. Jadi orang-orang ahlul kitab ini, atau orang-orang apa namanya ahlul kitab, mereka mengatakan bahwa orang kafir yang mereka kenal kekafirannya, ya, itu lebih bagus jalannya dari siapa? Dari orang-orang yang beriman. Iya. Baik. Dan ini yang berjalan di tengah mereka ya, di tengah ahlul kitab ini. Iya. Jadi kalau itu terjadi di tengah mereka, ahlul kitab ada yang menganggap orang kafir lebih bagus jalannya daripada orang beriman, nanti akan ada juga di tengah umat Islam itu yang menilai sebagian orang kafir itu lebih bagus daripada apa? Umat Islam itu sendiri. Nah, itu mulai muncul ya dari sebagian orang yang tertipu melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir. Pergi ke sebagian negeri, dia lihat, wah, negeri kafir ini masya Allah lebih rapi, lebih tertib. Hah? Lebih apa namanya? Lebih teratur. Ah, ini akhlaknya umat Islam ini. Ya. Akhlaknya orang kafir di negeri Islam katanya. Akhlaknya umat Islam di negeri kafir. Ini bahasa apa yang dia pakai kan? Dia cuma melihat masalah-masalah dunia, terus dianggap bahwa orang kafir lebih bagus daripada umat Islam? Mana perbandingan keimanan dengan kekafiran? Iya, satu umat Islam yang tidak mengerti aturan, misalnya hidupnya amburadul, tapi dia mukmin, itu lebih baik daripada seluruh orang kafir yang berada di atas muka bumi. Ini cara berpikirnya yang aneh. Orang-orang terfitnah dengan apa namanya, negeri kafir. Baik. Kemudian di sini dikatakan yang keberapa? Yang keenam, kata penulis rahimahullah, as-sadi satu, wahiyal maksudu bitarjamah, anna hadha labudda yujad fi hadhihi al-umma kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id. Dan yang keenam, yang merupakan maksud dari judul bab, jadi intinya sebenarnya di hadith Abu Sa'id ini, ya, semuanya terkait dengan hadith Abu Sa'id, bahwa beriman, ya, yang disebut di dalam hadith Abu Sa'id, bahwa hal ini akan terjadi di tengah umat ini, bahwa hal tersebut akan terjadi di tengah umat tersebut. Jadi maksudnya hal ini apa? Tadi perbaiki, ya, bukan beriman kepada jibit dan tagut, tapi kesyirikan terjadi di tengah umat. Hal ini itu akan terjadi di tengah umat ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kemudian yang ketujuh, as-sabi'atu at-tasrihu biwuku'iha ani ibadat al-awthan fi hadhihi al-umma fi jumu'in kathirah. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bahwa akan terjadi penyembahan kepada berhala oleh kalangan dari umat ini, banyak dari umat ini, jumu' kathirah maksudnya banyak dari umat ini jatuh di dalamnya. Karena bahasa di dalam hadis hatta ta'buda apa namanya, fi'amun min ummatil awthan. Fi'am itu artinya kelompok-kelompok. Fi'am, kelompok-kelompok. Itu jumlahnya banyak. Kemudian yang kedelapan, as-sadisatu as-thaminatu al-ajabul ujab, khuruju man yadda'in nubuwa mithlal mukhtar ma takallumihi bisyahadatain wa tasrihihi annahu min hadhihil umma wa anna ar-rasula haqqun wa anna al-qur'ana haqqun وفيه أن محمدا خاتم النبيين وما هذا يصدق في هذا كله ما التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. Kata beliau, dari perkara yang sangat mengherankan adalah kemunculan orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi seperti Al-Mukhtar. Ya, seperti Al-Mukhtar. Ini sudah kita bahas, ya, di apa namanya, pembahasan sittatu mawadhi' minas sirah, tentang orang-orang yang murtad ini. Nah, bagaimana mereka ini dia keluar sebagai nabi. Al-Mukhtar ini, ketika Mukhtar apa namanya bin Abi Ubaid ini, ketika dia keluar, dia itu mengaku dirinya nabi. Dia berucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah juga. Ya. Dan dia mengaku bahwa dirinya dari umat Islam. Ya. Hanya saja dia diberi kerasulan, dan dia akui Nabi Muhammad benar, Al-Quran benar, dan dia akui Nabi Muhammad apa namanya, dia mengakui bahwa Rasul benar, Al-Quran benar. Iya. Baik, padahal di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Jelas, ya. Jadi kalau diakui Al-Quran, harusnya dalam Al-Quran kan disebut bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Tapi bersama dengan itu semua, dia dipercayai oleh banyak orang. Padahal ada kontradiksi yang sangat jelas. Banyak yang mengikutinya. Al-Mukhtar hidup di akhir masa para sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Dan dimaklumi kisahnya, ya, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Bagaimana dia diperangi di akhir masa para sahabat. Iya. Jadi ini dari kejadian dikabarkan oleh Nabi terjadi di tengah umat. Kemudian berikutnya, at-tasiatu al-bishara bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma mada bal la tazalu alayhi ta'ifa. Yang kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa kebenaran, ya, agama Allah ini tidak akan lenyap sama sekali sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Kalau di masa umat sebelum umat Islam, kadang, ya, ada masa fatrah semuanya tertutup dengan kekafiran. Tapi di umat ini tidak. Kebenaran itu pada setiap generasinya akan tetap ada. Akan tetap ada. Iya. Baik. Tetapi masih akan selalu ada kelompok yang berpegang teguh dan membela kebenaran di tengah umat ini. Baik, al-ashirah yang ke-10 al-ayatul azimah annahuma killatihim la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Adalah bukti konkret yang besar. Ya, bahwa walaupun berjumlah sedikit mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang menyelisihi orang-orang yang menggembosi mereka. Dan orang-orang yang menyelisih mereka. Ini ahlul haq dari masa ke masa. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi subhanallah manusia yang paling kuat. Tidak digoyahkan, tidak dibahayakan oleh orang yang menyelisih mereka. Iya. Al-hadiyata asyarah yang ke-11 anna dhalika ila asyaratis sa'ah. Kondisi itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Jadi hal ini akan terus terjadi hingga hari kiamat. Ya, di hari kiamat itu diterangkan nanti Allah mengirim angin lalu mencabut nyawa mereka, orang-orang yang menampakkan kebenaran ini. Akhirnya tidak tersisa di atas muka bumi kecuali manusia yang terjeleknya. Dan di atas manusia yang terjelek ini terjadilah hari kiamat tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12 Al-Thaniyata Asyarah ma fihi minal ayatil azimah. Beberapa bukti besar akan tanda kenabian Nabi SAW terkandung di dalam hadith ini. Iya. Yang diperlihatkan ya di dalam hadith Thauban. Apa itu? Minha ikhbaruhu bi anna allaha zawalahul masyariq wal magharib. Pertama, pemberitahuan beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belahan bumi barat dan timurnya. Wa akhbara bi ma'na dhalika fa waqa'a kama akhbar bi khilafil junubi wasyimal. Iya. Dan beliau menjelaskan makna itu. Kemudian terjadi sebagaimana beliau kabarkan. Ya, yang beda halnya dengan belahan selatan dan utara. Jadi kalau kita lihat belahan selatan dan utara, itu banyak ya dari negeri-negeri kafir ya, belahan selatan dan utara. Tapi kalau belahan timur dan barat, ini kebanyakannya negeri Islam. Ya, sekarang mudah melihatnya. Buka aja peta dunia itu. Itu sama bumi dibentangkan di atas mata itu, peta dunia dilihat. Nah, lihat saja negeri-negeri Islam itu terbentang dari timur ke mana? Dari timur ke barat. Bukan dari utara ke selatan. Iya, bukan dari utara ke selatan. Baik. Dan ini terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi. Yang kedua, wa ikhbaruhu bi annahu utiyal kanzain. Yang kedua, diberitahu bahwa beliau akan diberi dua simpanan harta berharga. Apa itu? Maksudnya harta berharga? Emas dan perak. Emas punya siapa? Romawi, perak Persia. Yang ketiga, wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fitnataini. Iya. Pemberitahuan bahwa doa beliau untuk umatnya dikabulkan dalam dua hal. Wa ikhbaruhu bi annahu mana ats-tsalitsa. Dan beliau kabarkan bahwa hal yang ketiga tidak dikabulkan. Iya. Hal yang ketiga yang tidak dikabulkan. Yang pertama apa yang dijawab? Yang dijawab untuk beliau apa? Hah? Tidak dibinasakan dengan paceklik umum, satu. Terus yang kedua? Hah? Tidak dibinasakan oleh musuh mereka. Yang ketiga? Yang ketiga ini yang tidak dikabulkan. Dua yang dikabulkan. Yang tidak dikabulkan apa? Hah? Tidak dibinasakan oleh diri mereka sendiri. Ini yang tidak dikabulkan. Karena kebinasaan mereka itu terjadi sebagian dari mereka membinasakan sebagian yang lainnya. Baik. Kemudian wa ikhbaruhu bi wuqu'is saif. Berikutnya dari tanda kenabian beliau kabarkan terjadinya pertumpahan darah. Dan ini mulai dari kejadian siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hingga hari kiamat. Iya. Wa annahu la yurfa idza waqa'a, dan beliau kabarkan bahwa pertumpahan darah kalau sudah terjadi tidak akan diangkat lagi. Berikutnya wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha. Ya, pemberitahuan beliau bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain. Wa sabbi ba'dihim ba'dha, dan sebagian dari mereka menawan sebagian yang lainnya. Nah, berikutnya wa khaufuhu ala ummatihi min al-aimatil mudhillin. Beliau ini tidak disebutkan di terjemahan antum di sini ya, dimasukkan di terjemahan itu. Dan kekhawatiran beliau terhadap umatnya, kekhawatiran beliau terhadap umatnya dari para panutan yang menyesatkan. Iya. Kemudian berikutnya wa ikhbaruhu bi dhuhuril mutanabbiina fi hadhihi al-umma. Pemberitahuan beliau akan muncul di tengah umat ini orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Jumlahnya ada berapa? Disebut ada 30. Berikutnya wa ikhbaruhu bi baqa'it taifatil mansurah. Pemberitahuan beliau bahwa akan tetap ada kelompok orang dari umat ini yang tegak membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan. Ya, wa kullu hadza waqa'a kama akhbar. Ma'anna kullu wahidatin minha min ab'adi ma yakuni fil uqul. Seluruh hal ini benar-benar terjadi, telah terjadi sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi. Padahal ya, padahal setiap dari apa yang beliau beritakan ini kadang itu di luar apa namanya, jauh dari jangkauan akal. Maksudnya ini mungkin dianggap mustahil terjadi atau dianggap hal yang jauh terjadinya, tapi terjadi sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ats-tsalitsata asyrah, yang ke-13, hasruhul khaufa ala ummatihi min al-aimatil mudhillin. Ya, beliau membatasi takut beliau hanya kepada apa? Para panutan yang menyesatkan. Itu bahasanya, perhatikan ya. Innama, apa bahasa hadisnya tadi? Wa innama akhafu ala ummati ala aimatal mudhillin. Sesungguhnya kekhawatiranku terhadap umatku hanyalah, kalimat hanyalah, ada innama di situ. Itu di garis bawah ya, kata innama. Ya, kalau di terjemahan kita bahasakan tiada lain. Itu maksudnya pembatasan. Ya, Nabi membatasi takutnya terhadap umatnya di sini, menunjukkan ini masalah besar. Ya, hal yang harusnya betul-betul diperhatikan. Ya, dan ini seperti yang saya katakan tadi, mencakup para pemimpin, para ulama, para ahli ibadah yang menyelisih jalan yang lurus, keluar dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang terakhir, ar-rabi'ata asyra, at-tambih ala ma'na ibadatil awthan, peringatan. Ya, tentang makna penyembahan kepada berhala. Jadi mana penyembahan pada berhala di sini? Tampak ya di dalam hadis ada dua hal. Yang pertama, hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Sampai ada satu kelompok dari umatku yang ikut kepada kaum musyrikin. Dia ikut. Yang kedua, wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Sampai ada satu kelompok dari umatku, atau sampai ada kelompok-kelompok dari umatku yang menyembah berhala-berhala. Ya, maksudnya di sini ikut kepada kaum musyrikin, mereka murtad dari Islam, keluar dari keislaman dengan mengikuti kaum musyrikin tersebut. Ya, wallahu taala alam. Baik.